menerangkan Allah turun ke langit dunia pada hari Arafah. Iya, hadisnya sah secara umum kalau dikumpulkan seluruh jalan-jalannya. Kata beliau, warawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yanzilullahu ta'ala fi nisfi min Sya'ban ila samai dunya laylan ila akhir an-nahar min al-ghad. Fa yu'tiqu min an-nar bi'adadi sya'ri ma'zun. Jaladin li'adad sya'ri ma'zun jaladin. ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له ولا مشركا أو قاطع رحم أو عاقل أو إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقل أو مشاحنا. نعم بذل الحديث شرين لا بتنسى سنة من التنوليس ya rahimahullah ta'ala, dan jadi keluar dari Imam Tirmidzi dan dalam sanad dari rawi yang bernama Hajjaj ibn Arqah dan dia dhaif al-hadith. Kemudian ada Yahya bin Abi Katsir, dia meriwayatkan bacaan dari Urwah dan memang juga tidak mendengar dari Urwah. Ini dia cacat dalam hadith ini. Nah, dalam hadith ini dikatakan hadis yang lemah ya, Allah turun pada 1/2 Sya'ban ke langit dunia ya. Malam hari sampai akhir siang dari besoknya, maksudnya sampai di sore hari dari akhir siang, jadi malam sampai akhir siang. Lalu Allah membebaskan dari neraka sebanyak rambut ma'az ya, ma'az kambing salat. Ini penyebutan tentang sifatnya. ويكتب الحاج kemudian menulis al-haj, menurunkan rezeki untuk 1 tahun dan tidak seorang pun dibiarkan kecuali dia diampuni ya, kecuali orang yang berbuat kesyirikan, orang yang memutus silaturahmi, orang yang durhaka dan orang yang sedang bertikai. Nah, kemudian kata beliau, akbarana Abu Thahir bin Khuzaimah قال أنبأنا جدي الإمام يتو محمد بن خزيمة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد yaitu Al-Walid ibn Muslim an al-Auza'i jami'an an Yahya bin Abi Katsir an Atha' ibn Yasar qala haddathani Rifa' ibn Arab al-Jihani ha qala al-Imam haddathana Abu Hatim Ziyad ibn Ayyub qala haddathana Mubashshar bin Ismail al-Halabi qala haddathana al-Auza'i qala haddathani Yahya ibn Abi Yahya qala haddathani Hilal bin Abi Maimuna an Atha' ibn Yasar qala haddathani Rifa' ibn Arab al-Jihani annahu qala. Na'am. Ya. Rifa' bin Arab al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Sadarna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah." Sadarna ma Rasulillah min Makkah, artinya kami kembali bersama Rasulullah dari Makkah. "Faja'alu yasta'dinuna an-nabiyya, faja'ala ya'dana lahum." Maka mereka pun para sahabat minta izin kepada Nabi. Maka Nabi mengizinkan mereka. Fakala an-nabi ma balu شك الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, ada apa dengan potongan pohon yang di sisi رسول الله صلى الله عليه وسلم lebih kalian cintai daripada yang lainnya, atau lebih kalian benci daripada yang lainnya? Nah, maksudnya di sini tatkala